perkataan tentang tentang dalam sangat dalam air mata jangan tertumpah. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Apapun cerita, apapun cerita.